biasa. Oke, Mas Subur. Iya. Coba, sebelum saya meninggalkan tempat, nah, saya mau ngobrol sama Mas Didi. Ke pondok terakhir itu kapan, Mas? Gus. Siap. Terima kasih. Kulo kali Gus Nipah ini buat dulur lawas. Sering nyanyi di pondok? Sering nyanyi pondoknya beliau. Sesuk diagendakan meneh loh, Mas. Ketemu meneh. Baru. Tetap ngaji ning pondok. Tetap ngaji. Kayak si Iris sing Gus minta kayak biasa, Mas. Ada syair saya untuk Gus Nipah. Ini itu. Jambu alas neng tengah sawah, wae limo sing mateng loro. Melu ngaji neng gon Gus Niftah, sing wis rondon dang entuk jodoh. Oh no, Miki Mas Didi ditandani. Sudah. Alun, Mas Didi sehat ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Pendukung penjenengan Gus. Napa nih? Pendukung penjenengan. Bangke, saya dulu pas di Kodam itu dulu. Yeah. Saya masuk ke sana, begitu saya datang orang kiranya saya Didi Kempot. Podo gondrongi. Kita doakan Mas Didi Kempot mudah-mudahan sehat terus. Amin. Mudah-mudahan Mas Didi Kempot panjang umur. Amin. Wong santunya mati, Didi Kempot urip dewe. Amin. Terus kancane sopo. Luar biasa. Mas Didi, saya mau pamit, mau ke tempat lain, kita foto dulu Mas. Semuanya tangannya diangkat, saya mau foto sama Mas Didi Kempot. Lagu pertama Mas, aku tak ngerumahkan lagu musik itu aku baru lupa Mas. Masih ditoto musiknya. Oh. Ya, non sewu. Mas, panitia, mohon izin. Tambah lemu saya ini Mas. Bocah-bocahmu gila. Tambah lemu Gus, tanggapan terus. Iya. Luar biasa. Sing iso gawe ngene iki Gus minta ketemu karo Didi Kempot mung Pak Ipong loh Mas. Eh, Miki Modar iki lho. Nggih. Kangge Pak Bupati matur sembah nuwun. Matur nuwun. Luar biasa. Pokoknya ngaji bareng, ngambiar bareng. Nyanyi bareng, ngambiar bareng. Bangun Ponorogo bareng Bupati Ipong. Ya. Karena mutu dari Ponorogo, Gus. Napa? Ya. Itu adalah kabupaten religi dan berbudaya. Gitu ya? Iya, betul, betul. Luar biasa. Ini, Gus. Okay. Pemecah rekor acaranya WD penonton sampenya. Sampenya, Bani. Ponorogo luar biasa. Iya. Soalnya kita di sisi mas sahabat ngaji karo sahabat ambiar dari sisi melumpuk. Seso insya Allah sobat ambiar karo sobat ngaji masuk surga bareng. Amin. MC ini tak dungake mlebu surga di CDW. Ayo mangkat bar sholat subuh. Eh? Kula bar subuhan modar. Nun sewu Gus, kula mboten sak mati. Nggih, napa? Lho KTP kula seumur hidup kok. Matamu. Cek. Ayo lah, aku tak ngerti lagi Mas. Dure di enteng ini Mas. Wising jomblo dulu ke tukang kendang mata nih. Yeah. Dan juga tidak lupa Gus Miftah besok malam tanggal 11. Apa? Pengajian akbar di Patian Wetan. Ngerti gue. Patian Wetan itu sarpon Gus. Oh. Nah. Kok gue malah ngerti leh? Lah, lo yuk ditanggap. Kok ya payu toh? Payu. Rupa kayak gini ya payu. Alhamdulillah. Jek, lah. Audio. Bagaimana Bapak Bupati yang sangat luar biasa. Lagu apa Mas pertama Mas? Sik, ini dulu-dulu Ponorogo lagu ini apa raja, Bo? Gus nyanyi Gus. Dek apa salah? Apa Mas? Gue nganti. Jangan lupa subscribe ya. Gus, sing nyanyi wong kere kabeh ya. Dungane wong patah hati sing ban bendang entuk ganti apa? Gampang. Ya Allah, bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Wah, lah niki sadis banget lho, Gus. Ono, Bro. Wis dungane ya. Ampuh itu. Cepet berarti ikhlas. Ikhlas. Sakmene luar biasa. Luar biasa ini, Mas ya. Ye, kita nyanyi bareng-bareng. Cindro, ayo. Gus Fitra. Mandonga panjenengan matur suwun. Kan dika jenengan teng pondok sampean bener. Sedulur sadurunge viral telepon aku kelingan. Siap. Kembang wangi gruding dono. Masuk sinten ndongakne kula terus selalu mendoakan terus.